Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'al huda wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya mohon maaf ini karena hampir satu bulan izin gitu ya. Kemarin umrah. Habis umroh biasanya sakit tuh Pak. Kalau enggak sakit enggak afdol jadinya. Harus sakit dulu. Kebetulan juga beberapa pekan, dua pekan ini ada tamu terus dari Riyadh ya, teman-teman dari Madinah juga yang harus ditemani dan diterjemahkan gitu Pak. Jadi nek diculke makanya enggak mboten retos napa-napa terus iki. Dipun rencangi terus diterjemahkan aja. Mohon maaf sebelumnya, Bapak yang kami hormati. Insya Allah pada kesempatan malam hari ini, sebagaimana dulu di awal mula pertemuan ini, bahwa Dr. Abdurrahman Rifat Basha yang menulis buku ini, beliau menulis tiga buku sebetulnya yang pernah kita sebutkan. Yang pertama adalah Suwarun Min Hayati Sahabah, sekelumit dari kehidupan para sahabat. Suwarun Min Hayati Sahabiyat, yang kedua adalah gambaran dari kehidupan sahabat wanita Rasulullah SAW atau para sahabiyat, dan Suwarun Min Hayati Tabi'in, yang sekelumit dari kehidupan tabi'in. Dan alhamdulillah pas umroh kemarin dapat nemu buku yang Suwarun Min Hayati Sahabiyat ya. Kita akan mendengarkan kisah dari kalangan sahabiyat, sahabat, para sahabat wanita ya, yang hidup di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah sekitar 6 atau 7 sahabat yang kita sebutkan dan kita bacakan biografi singkat mereka. Dan insyaallah pada malam ini kita akan mengambil ya salah seorang sahabiah ya, sahabat dari kalangan, dari sahabat wanita dari kalangan sahabat, dari ya sahabat Nabi dari kalangan wanita, yaitu Sofiyah bintu Abdul Muthalib. Sofiyah bintu Abdul Muthalib, kalau kita dengar namanya Abdul Muthalib, maka Abdul Muthalib ini adalah kakeknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, berarti Sofiyah binti atau bintu Abdul Muthalib adalah bibinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam catatan sejarah di sini disebutkan Sofiyah tu awwalu imra'atin muslimatin qatalat musyrikan difa'an an dinillah. Sofiyah adalah wanita muslimah pertama yang membunuh ya orang musyrik ya demi membela agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau di kalangan sahabat, di kalangan laki-laki banyak yang menghunuskan pedang berjihad kemudian membunuh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Di kalangan wanita yang pertama kali membunuh dan benar-benar membunuh ya, bukan mencubit gitu ya, benar-benar membunuh adalah Sofiyah binti Abdul Muthalib. Jamaah sekali yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat ya kemuliaan yang dimiliki oleh Sofiyah. Iktafa al-majdu Sofiyah bina Sabi Sofiyah binti Abdul Muthalib min kulli janib. Sofiyah ya binti atau putri Abdul Muthalib ini memiliki kemuliaan dari beberapa sisi. Yang pertama, fa'abuha Abdul Muthalib ibnu Hashim jaddun Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa za'im Quraisyin wa sayyiduhal muta. Kalau dia dari bapaknya, ya bapak beliau adalah Abdul Muthalib, kakek dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pembesar Quraisy yang ada pada waktu itu. Ya. Kalau sebelum kemarin juga sempat kita sebutkan bahwa Abdul Muthalib ini adalah ya salah satu pembesar Quraisy yang menjamu semua orang-orang yang berangkat haji ya gratis, dan beliau yang memberikan jamuan itu. Orang yang memiliki kewibawaan, orang yang terpandang kedudukannya di kalangan bangsa Quraisy. Wa ummuha, ibunya Sofia adalah Halah bintu Wahab, ukhtu Aminata binti Wahbin walidati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun ibunya Sofia ini bernama Halah bintu Wahab. Bukan Halah bahasa Jawa nggih, Bang. Halah mengono we, itu bukan ya. Halah itu nama dari ibunya Sofia, putri dari Wahab. Di mana Halah ini adalah saudara kandungnya Aminah, ibunya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kita lihat lagi, wa zaujuhal awwal, dan suami Sofiyah yang pertama adalah Al Harith ibnu Harb, akhu Abi Sufyan ibni Harbin za'imi Bani Umayyah wa qattu fi anha. Suaminya yang pertama namanya Al Harith bin Harb. Harith bin Harb ini adalah saudara kandungnya Abu Sufyan, pembesar dedengkot, bukan dedengkot, pembesar Bani Umayyah. Ya, dan suami yang pertama ini wafat terlebih dahulu, ya. Lalu kemudian Sofia ini menikah lagi dengan Al-Awwam bin Khuwailid. Suaminya yang kedua namanya Al-Awwam bin Khuwailid, akhu Khadijata binti Khuwailid. Nikah yang kedua dengan Al-Awwam bin Khuwailid, yang mana Al-Awwam ini adalah saudara kandungnya Khadijah binti Khuwailid, tidak lain beliau adalah istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidati nisa'il arf fil jahiliyah wa ulla ummahatil mu'minina fil Islam. Ya, Khadijah ini adalah wanita terpandang karena dengan kekayaannya, juga kecantikannya. Ya, semua orang ketika Khadijah ini cerai dengan suaminya, apa putus dengan suaminya, sudah banyak laki-laki yang menanti untuk meminang, tapi Khadijah menolak. Dan ternyata Khadijah ini kesengsem. Ya. Tahu kesengsem enggak, Mas? Ini bahasa Jawa ya. Terpincut, terpincut itu bahasa Jawa juga. Tahu? Terpikat hatinya dengan kejujuran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khadijah menikah pada usia menikah dengan Rasulullah, beliau usia 40 tahun, sedangkan Rasulullah usia 25 tahun. Ya. Mohon yang sudah 25 tahun segera menikah. Apa hubungannya? Ya. Oh ya, ini siapa? Khadijah, dan beliau adalah ummahatul mukminin, ya. Ibu kita kan disebut ummahatul mukminin, dan itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an. Maka istri-istri Rasulullah semuanya itu tidak boleh dinikahi setelah wafatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian kita lihat di sini wabnuha. Kalau tadi dari bapaknya Sofia, ibunya Sofia, suami pertama, suami keduanya, dan ini adalah anaknya, yaitu Az-Zubair bin Awam, hawari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan anaknya beliau Sofia yang bernama Zubair bin Awam, ya, itu adalah orang yang dekat, ya, menolong, senantiasa menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Kalau dilihat dari nasabnya luar biasa Sofia ini. Bapaknya namanya Abdul Muthalib, ibu namanya Halah. Halah adalah saudaranya Aminah. Suami pertamanya namanya Al-Harith, saudaranya Abu Sofyan, suami keduanya namanya Al-Awam, saudara kandungnya Khadijah. Di samping itu juga buliknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bibinya, ya. Luar biasa. Laqad tuwfiya anha zawjuha Al-Awam Ibnu Khalid wa taraka laha tiflan saghiran huwa bunuha Zubair. Fanasha'athu 'alal khusunatil wal ba's, ya. Karena kemudian dengan suami yang kedua ini, yaitu Al-Awam Ibnu Khuwailid, kemudian juga wafat mendahului Sofia, dan akhirnya beliau hidup, bahasa kita, sebatang kara dengan putranya yaitu Az-Zubair bin Awam. Setelah itu tidak ada riwayat yang menyebutkan bahwa Sofia menikah lagi, ya. Jadi beliau bersabar, ya, dengan anaknya tanpa memiliki suami. Bagian bentuk kesabaran itu adalah dengan beliau mendidik Az-Zubair ini menjadi salah satu, ya, sahabat terbaik dari sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat bagaimana apa yang diajarkan Sofiyah kepada putranya Az-Zubair. Wa ja'alat la'ibahu fi baryis sihami wa islahil qissi. Mainannya Zubair bin Awam itu adalah panah, ya. Mainannya panah dan membetulkan panah serta membuat apa namanya, yang buat nyimpen panah itu apa namanya, itu loh, kantong plastik, ya, bukan kantong plastik, biasanya kan kalau panah ada tempatnya lah. Bakor, ya, karung plastik, ya. Mainannya Zubair itu panah. Jadi sejak kecil oleh ibunya Sofia itu diajari memanah. Ya. Kita yang segede gini enggak pernah belajar memanah, ya. Ya, luar biasa. Wa da'abat 'ala an taghdhifahu fi kulli mahufatin wa tuqhimahu fi kulli hadharin. Ya. Dan sampai, ya, karena ngajari panah kan ngeri, ya. Kadang-kadang orang lihatnya mungkin khawatir, "Wih, si cilik kok diajari manah engko, Mbok? Malah manah pitik kan repot," gitu mungkin. Ini orang-orang juga komentar kepada Sofia. Fa idza ra'aduhul ahjama aw taraddada dhurbatu dhurban mubarrihan hatta inna utibat fi dhalika min qibali ahadi amami haitsu qala laha. Ya, kalau Zubair bin Awam itu pas manahnya enggak jitu gitu, ya, itu sama Sofia itu dipukul, pukulnya sampai sakit, ya. Makanya sampai paman-pamannya berkomentar kepada Sofia, "Ma hakadha yudrab al-walad innaki tadribanahu dharba mubghidatin la dharba ummin." Bukan begitu caranya mendidik. Karena apa? Pukulan kamu pukulannya menyakitkan, bukan pukulan kasih sayang seorang ibu, katanya. Tapi Sofia kemudian menjawab dalam potongan bait syair, "Man qala qad abghadtuhu faqad kadzab." Barang siapa yang mengatakan bahwa saya benci kepada anak saya, justru dia pernah melakukan kedustaan. "Wa innama adribuhu likai yalib." Sesungguhnya, ya, saya memukul Zubair agar dia menjadi orang yang, ya, ya, pintar, juga orang yang jitu dalam memanah. "Wayahzimal jaisa wayati bisalab." Saya mendidiknya mudah-mudahan nanti di waktu dia besar akan mengalahkan musuh-musuh Allah dan akan menegakkan panci-panci Islam. Ya. Ini kisah awal, ya, dari Sofia binti Abdul Muthalib. Selanjutnya adalah di awal-awal dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. "Walamma ba'athallahu nabiyahu bidinil huda wal haqq wa arsalahu nadhiran wa bisyiran linnas." Ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi kita menjadi seorang nabi, diutus untuk memberikan kabar gembira, diutus untuk memberikan peringatan kepada umat manusia. Kenapa, Bapak Ibu yang kami hormati, ada nabi dan ada rasul, atau ada nabi yang Allah Subhanahu wa taala utus hanya pada kaumnya saja. Sebagai contoh, Nabi Musa alaihi salam itu diutus Allah Subhanahu wa taala hanya kepada Bani Israel. Ada Nabi Saleh yang diutus kepada kaum Tsamud saja. Tapi Nabi kita Muhammad SAW itu diutus kepada seluruh umat manusia. Bahkan tidak saja umat manusia, jin juga masuk di situ. Sebagaimana subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran itu kan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu adalah seruan dakwah Nabi kita Muhammad SAW untuk memberikan peringatan, memberikan kabar gembira. Wa amarahu bi ayyabda'a dzawi qurbah jama'a bani Abdul Muthalib. Kemudian Rasulullah SAW, kita ketahui bersama, setelah diangkatnya beliau menjadi Rasul, kemudian Allah perintahkan untuk memberikan peringatan terlebih dahulu, mengajak-ajak kepada kerabatnya, orang-orang terdekat dari keluarganya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berikanlah peringatan juga kabar gembira kepada kerabat-kerabatmu terlebih dahulu. Maka menyambut seruan Allah Subhanahu wa taala itu, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan seluruh keturunan Bani Abdul Muthalib. Ya. Nisa'uhum wa rijaluhum wa kibaruhum wa shigharuhum. Laki-laki, perempuan, yang muda, yang tua, semuanya dikumpulkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi subhanallah Bapak Ibu yang kalau hormati, yang kita hormati, bahwa ketika satu kebenaran itu sudah nyata, yang kita ketahui bahwa itu adalah al-haq, itu Rasulullah mengajarkan untuk tidak tedeng aling-aling. Dia kumpulkan semua, kemudian langsung diajak begitu. Ya. Dan itulah yang dilakukan Rasulullah SAW, sambil kemudian beliau mengatakan, ya Fatimatu binta Muhammad, ya Sofiyatu binta Abdul Muthalib, ya Bani Abdul Muthalib, inni la amliku lakum minallahi syai'a. Apa yang terucap dari lisan Nabi kita Muhammad ketika mengajak kerabatnya itu, wahai Fatimah putri Muhammad SAW, wahai Sofiyah putri Abdul Muthalib, wahai keturunan Bani Abdul Muthalib semuanya, inni la amliku lakum minallahi syai'a. Sungguh saya tidak punya kuasa di hadapan, sungguh saya tidak punya kuasa kepada kalian kelak nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini berlaku juga kepada kita umatnya, apalagi kan tadi ada kerabat-kerabat beliau. Jadi Rasulullah SAW itu subhanallah, tadi dengan menyebutkan itu menunjukkan bahwa Rasulullah tidak memiliki kekuasaan sedikit pun kepada keturunan Abdul Muthalib, kepada putrinya sendiri, kepada bibinya sendiri, juga kepada kita semua. Maknanya adalah barang siapa yang mengikuti Rasulullah dan taat kepada Allah, itulah nanti orang-orang yang akan mendapatkan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin kita juga sering mendengar, mudah-mudahan ada orang berdoa, mudah-mudahan nanti pada hari kiamat kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Amin, napa mboten? Amin nggih. Kan gitu, banyak orang yang berkata begitu. Tapi kalau kita mengatakan syafaat, ya syafaat itu ada syaratnya. Yang pertama, mendapatkan izin dari Allah. Yang kedua, apa itu? Diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang akan di syafaat itu diizinkan, yang memberikan syafaat juga diizinkan, kemudian memang Allah ridho juga kepada mereka. Ya. Nah, sebetulnya Bapak Ibu yang kami hormati, untuk salah satu agar kita bisa mendapatkan syafaat, untuk mendapatkan ridho Allah, kan salah satunya adalah dengan mengikuti apa yang telah dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul, kita memohon, kita berdoa, tapi kalau ternyata kita jauh dari tuntunan, mudah-mudahan doanya terkabul, kan gitu ya. Mudah-mudahan. Tapi kita dengan berdoa ditambah lagi mendekat, apa, mengikuti tuntunan, insyaallah double. Ya, sudah berdoa ditambah dengan mengikuti tuntunan, mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini, juga yang tidak hadir di sini, mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Karena apa? Rasulullah mengatakan, inilah amliku lakum minallahi syai'a. Saya tidak kuasa atas kalian nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, itu semua tergantung amal ibadah yang kita lakukan hari ini. Ketika kita sesuai dengan tuntunan, maka kan nanti pada hari kiamat Rasulullah mengatakan setiap amal ibadah kita akan diperlihatkan kepada kita. Faman wajada khairan, kata Rasulullah, Barang siapa yang menjabat, mendapatkan amal kebaikan, catatan amalnya, yarhamukallah, di dunia ini ada satu kebaikan, falyahmadillah, adanya dia memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man wajada ghaira dzalik fala yalumanna illa nafsah. Barang siapa yang mendapati selain itu, maka tidaklah dia menyesali dirinya sendiri. Syukur kapokmu kapan, kata orang Jawa. Ini kok guyu kok gitu. Ngerti bae ya. Ya kan? Syukur kenapa kamu dulu kan? Makanya kan orang-orang ya kafir pada hari kiamat kan pengen dikembalikan ke dunia karena menyesal, menyesal tidak ada, menyesal di hari kiamat tidak bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga yang diajak oleh Rasulullah kepada kerabatnya tadi. Artinya apa? Tidak ada kuasa bagiku kepada atas kalian di hadapan Allah Subhanahu wa taala kepada hari kiamat. Semuanya ditentukan dengan amal-amal kebaikan kalian. Ya. Thumma da'ahum ilal imani billah wa hadzahum ala tasdiqi bi risalatihi. Kemudian Rasulullah SAW mengajak agar mereka beriman kepada Allah, ditambah lagi membenarkan ya bahwa Rasulullah adalah seorang rasul. Ya. Itu yang didakwahkan Rasulullah kepada keluarganya. Nah, fa aqbala 'ala nuril ilahi minhum man aqbal wa 'arada an sannahu man a'rad. Maka keluarga besar Abdul Muthalib, Bani Abdul Muthalib itu, karena mendengar seperti itu, ada sebagian mereka yang menolak, ada juga yang menerima, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi nyun sewu. Yus, mangatus bae wis rasa sewu gitu. Nyun sewu, mohon maaf. Itu yang menyampaikan adalah Rasulullah di hadapan paman-pamannya. Ada pakdenya, ada pakleknya, ada buleknya, ada budenya gitu ya. Ada engkong. Kadang-kadang mungkin ya. Kalau ada mungkin perasaan kita gimana kalau sudah misalnya ada keponakan kita ngajak kita gitu. Rasanya gimana, Pak? Biyen kowe iki jaman cilik sing ngedusi ki aku we malah gitu ya. Kok sekarang ngajak-ajak gitu ya. Kan ada mungkin orang yang lebih tua ketika diajak oleh keponakannya, mungkin oleh anaknya sendiri itu masih mikir-mikir, wong kowe iki ana ya usahaku mbiyen malam pertama ya, malah gitu ya. Kadang-kadang subhanallah. Tapi Rasulullah SAW tidak, beliau pede. Ya kan sebagai keponakan, ngomong di hadapan semua paklik bulik, nggih Pak De, paklik bulik, Pak De, Bude, ya semuanya disampaikan itu. Dan tapi sunatullah juga begitu, ada yang menerima, ada yang menolak. Dan di antara buliknya Rasulullah, di antara bibiknya Rasulullah yang menerima dan mendapatkan hidayah itu adalah Sofiyah binti Abdul Muthalib. Masya Allah, satu kenikmatan itu. Ya. Kemudian ya, kisah berikutnya adalah in dhammat Safiyyatu bintu Abdul Muthalib ila mawqibin nuri hiya wa fataha Az-Zubair ibn al-Awwam wa anat ma'anahu al-muslimuna as-sabiquna min ba'si Quraisyin wa anatiha wa tughyaniha. Karena Bapak Ibu yang kami hormati, setiap kita menentukan satu keputusan, apalagi itu adalah keputusan yang baik, itu mesti ada resikonya. Apalagi keputusan juga enggak baik kan gitu. Wong yang baik aja ada resikonya, yang enggak baik juga mesti ada resikonya. Begitu juga yang dialami oleh Sofiyyah binti Abdul Muthalib. Karena itu adalah di awal-awal dakwah Nabi kita Muhammad, yang ikut dari kaum muslimin masih sedikit, di antaranya adalah Sofiyyah dan putra beliau yaitu Az-Zubair bin Awam. Dan Sofiyyah waktu itu juga apa namanya, beliau merasakan celaan, ujian, cercaan, cobaan, hinaan, bahkan fisik, secara fisik juga beliau terima itu ya, dari pembesar-pembesar Quraisy. Maka Rasulullah SAW ya, ketika melihat kondisi sahabatnya seperti itu. Ya, kemudian ada ya, di mereka disuruh hijrah ke Habasyah. Gelombang pertama kembali lagi, gelombang kedua, sampai kemudian mereka diperintahkan untuk hijrah ke Madinah. Falamma adzinallahu linabiyhi wal mu'minina ma'ahu bil hijrati ilal madinati khallafat as-sayyidatul hasyimiyatu wara'aha makkata bikulli ma laha fiha min tuyubi dzikrayat wadhurubil mafakhir wal ma'athir wa yammamat wajaha syatral madinati muhajiratan bidiniha ilallahi wa rasulih. Maka ketika Rasulullah SAW mensyariatkan dan memerintahkan kepada sahabatnya untuk berangkat hijrah ke Madinah, maka di antara rombongan itu adalah Sofia bin Abdul Muthalib bersama putranya yang meninggalkan Makkah dengan meninggalkan penuh kenangan manis ataupun pahit, meninggalkan harta yang beliau miliki di Makkah, ya, menuju ke Madinah, menuju kepada hijrah kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Wa ala marumi min anna sayyidat fa'azimah kanat yauma idin tahdhu nahwa 60 min umrihal madidatil hafid. Kita tahu, ya Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa Sofiyah ketika berangkat ikut hijrah ke Madinah itu pada usia 60 tahun. Simbah nopo nenek-nenek niku kita. Iya. Usia 60 tahun Bapak Ibu. Bayangkan hari ini usia 60 tahun itu biasanya banyak minum online itu udah pokoknya kropos-kropos tulangnya udah gitu 60 tahun. Stop. Sofia ya berarti kan karena beliau adalah bibinya Rasulullah. Ya, jadi Rasulullah SAW diangkat menjadi Rasul pada usia 40 tahun. Syariat hijrah itu kan 13 tahun. Berarti Rasulullah usianya 53 tahun. Rasulullah usia 53 tahun. Bibi beliau Sofiyah binti Abdul Muthalib usianya 60 tahun. Jadi 7 tahun lebih tua dari Rasulullah SAW. Perjalanan ke Mekah, dari Mekah ke Madinah jangan dibayangkan seperti hari ini. Ya. Dengan onta bahkan berjalan kaki di bawah terik matahari, ya, dengan usia yang sudah subhanallah usia 60 tahun dan beliau adalah seorang wanita, ya. Gak tahu kalau hari ini mikir ya aku serasa melu ya, aku tak nengkini mungkin gitu ya, wis boyoan wis wah wis surung kursi roda wae nek ngoten kalau mungkin kalau udah 60 tahun dah. Namun beliau masyaallah. Nah, tapi beliau masih sehat ya pada usia 60 tahun itu dan kemudian tetap ikut berangkat hijrah ke Madinah. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, kita di awal sebutkan bahwa sejarah Islam mencatat bahwa Sofia binti Abdul Muthalib ini adalah wanita pertama yang membunuh orang musyrik. Buktinya apa? Kita lihat di dua peristiwa yaitu peristiwa di saat perang Uhud itu yang pertama dan yang kedua adalah peristiwa di saat perang Khandaq, yaitu perang Khandaq adalah perang parit, ya. Kisah yang pertama, peristiwa yang pertama adalah terjadi di saat perang Uhud, ya. Amma kana minha fi Uhudin fa huwa annaha kharajat ma'a jundil muslimina fi sullatin minan nisa'i jihadan fi sabilillah. Ya. Ketika perang Uhud, Sofia binti Abdul Muthalib itu ikut turun bersama rombongan kaum muslimin ke medan jihad fi sabilillah. Faja'alat tanqulul ma'a wa tarwil 'itasha wa tabris sahama wa tuslihul qissiya. Ada empat yang dilakukan oleh Sofia binti Abdul Muthalib ketika beliau ikut dalam perang Uhud. Tentunya perang Uhud adalah perang kedua, ya. Perang Badar itu tahun pertama Hijriah, perang Uhud tahun kedua, ya. Yang dilakukan oleh Sofia itu ketika ikut dalam perang Uhud adalah pertama beliau itu ikut mengambil air, membantu kaum muslimin mengambil air, menyiapkan minum untuk pasukan kaum muslimin. Ya. Alhamdulillah tadi sudah dibagi air lumayan, tapi dalam pengajian ya. Aja nah, kalau menyiapkan minum dalam perang itu rasanya gimana mungkin kita juga nggak tahu. Dengan kecamuk peperangan itu dia menyiapkan air-air minum untuk para sahabat. Watarwil itosh, ya juga apa tadi tarwil itosh itu setelah mengambil air, setelah mengambil tidak hanya mengambil tapi melayani, ya. Tidak hanya mempersiapkan tapi diberikan kepada sahabat-sahabat yang kehausan. Ya. Yang ketiga, wata brisiham. Kemudian beliau apa namanya? Memungut panah-panah yang jatuh itu. Panah-panah yang jatuh itu beliau ambil, anak-anak panah maksud saya. Dan yang terakhir adalah setelah mengambil anak-anak panah itu, kemudian anak-anak panah yang rusak itu beliau benerin. Kemudian dikasihkan sahabat lagi. Ya. Kira-kira bayanginnya gimana tuh ya? Sedang perang ngambilin mungutin gitu kan. Lah kalau pas mungutin kena tuh panah. Ya alhamdulillah itu kan berarti ya. Dan beliau subhanallah itu menunjukkan berarti apa? Menunjukkan keberanian, keteguhan hati yang dimiliki oleh Sofiyah binti Abdul Muthalib. Wa kana laha ma'a dhalika ghuradun akhar huwa an tarqubal ma'rakata bimasha'iriha kulliha wala ghurwa faqad kana fi sahatiha ibnu akhiha Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sofiyah itu tidak bergeming ya radhiyallahu ta'ala anha, beliau tidak bergeming dengan kecamuknya perang itu, mau kena apa mau apa tidak masalah. Dan di situ juga dalam perangan itu ada keponakan beliau yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga ada adik beliau, siapa itu? Hamzah ya bin Abdul Muthalib ya, yang dijuluki dengan Asadullah ya, singa Allah Subhanahu wa taala. Wa ibnuha Az-Zubair bin Awam hawari an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam peperangan itu di sana ada nabi, ada keponakannya Nabi Muhammad, ada keponakan beliau yaitu Rasulullah SAW, ada adik beliau yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib, juga ada anak beliau Az-Zubair bin Awam. Ya, semuanya ikut. Wa fil ma'raqati qabla dhalika kullihi wa fawqa dhalika kullihi masirul islamil ladzi i'tanaqathu raghibatan wa hajarat fi sabili muhtabisatan wa absarat min khilalihi tariqal jannah. Ya. Dalam peperangan ini ya, semangat para sahabat dan kaum muslimin, termasuk semangatnya Sofiyah binti Abdul Muthalib ketika beliau ikut juga dalam peperangan itu membantu kaum muslimin semata-mata untuk menggapai ya surga yang dicita-citakan. Walamma ra'atil muslimina yang kashifuna an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam illa qalilan minhum wajadid al-musyriqina yushikuna ay yasilu ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa yaqdu alaihi tarahat siqaha ardhan wa habat kallubati allati hujima ashbaluha wa antara'at min yadi ahadil munhazimina rumha. Dan kita tahu Bapak Ibu yang kami hormati bahwa dalam perang Uhud ini di awal mulanya kaum muslimin mengalami kemenangan karena orang-orang Quraisy telak mundur. Kemudian tapi sebetulnya awal mulanya begitu, tapi ternyata ya di akhirnya terjadi keporak-porandaan yang dialami oleh kaum muslimin karena ya pemanah yang diperintahkan Rasulullah itu kemudian mereka turun, dan Khalid bin Walid yang waktu itu masih menjadi panglimanya orang-orang Quraisy, beliau memutar Gunung Uhud. Gunung Uhud itu panjangnya itu sekitar 6 km. Nah, jadi Khalid bin Walid itu memutari sekitar 6 km ya, dan menyerang kaum muslimin dari belakang. Ya. Maka ketika 200 penunggang kuda, 200 banyak sekali kan? 200 penunggang kuda bersama Khalid bin Walid itu datang dari arah belakang kaum muslimin, maka kocar kacir kaum muslimin. Karena yang tadinya sudah mundur, melihat dari belakang itu ada Khalid menyerang, kemudian mereka maju lagi. Maka kaum muslimin pada posisi ya salah, posisi apa? Di tengah-tengah, terkepung dari depan dan dari belakang. Dan kalau kita lihat di apa, di kuburan syuhada Uhud yang ada 70 itu kan, posisi syuhada Uhud itu kan sebelah kanan gunung, sebelah kiri juga gunung, itu gunung untuk para pemanah. Jadi mau ke kanan gak mungkin karena naik gunung Uhud, mau ke kiri juga ada gunung ya. Jadi apa boleh buat, maka buat apa yang boleh kan gitu ya. Ya akhirnya terjadilah apa yang terjadi ya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata dalam kondisi seperti itu kan morat marit, kemudian Rasulullah SAW juga terdesak. Ya. Maka dalam kondisi seperti itu kemudian ada salah seorang musyrikin Quraisy yang kemudian ya merangsek Nabi kita Muhammad SAW. Dan ketika melihat kondisi seperti itu, kemudian Sofiyyah binti Abdul Muthalib ya dia membunuh orang musyrik itu dari arah belakang. Ya. Karena orang musyrik kan maju untuk mengejar Rasulullah, Sofiyyah dari belakang ngejar. Ya. Dibunuhnya orang musyrik itu yang tadinya akan membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan sekali lagi ini juga menunjukkan keberanian itu. Anak pasti kejar terus balik konangan. Ya piye, Pak? Perempuan lagi 60 tahun coba. Ndak nonton niku. Sing nampi bumbuan gelem kan gitu ya. Anak-anak gadis saja belum tentu mau. Ya, ini 60 tahun usia yang sudah bisa dibilang seorang nenek. Ya beliau turun dalam medan jihad dan kemudian membunuh orang musyrikin itu yang berniat untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ya waihakum an hazamtum an Rasulillah. Ya. Kemudian dia Sofiyyah tuh mengatakan celaka kalian karena kalian celaka kalian karena kalian berkeinginan untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma ra'ah Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam muqbilatan khashiya 'alayhi an tara akhahu Hamzah wa huwa sari'un wa qad mathala bihi al-musyrikuna absha'a tamthili fa ashara ila ibniha Zubair qailan al-mar'atu ya Zubair al-mar'ata ya Zubair. Dalam kondisi seperti itu, dan kita tahu bahwa Hamzah bin Abdul Muthalib itu wafat dan di mutilasi gitu ibaratnya, dibuka dadanya, diambil hatinya. Maka ketika Rasulullah SAW melihat Sofiyyah, kemudian Rasulullah SAW memanggil kepada Zubair bin Awam, ibumu wahai Zubair. Maksudnya apa? Rasulullah itu tidak ingin Sofiyyah ini melihat kejadian yang ditimpa oleh, yang dialami oleh Hamzah bin Abdul Muthalib biar tidak sedih. Ya. Tapi apakah kemudian Sofiyyah sedih atau tidak, Bapak Ibu yang kami hormati? Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Dan masih ada lagi satu kejadian keberanian dari Sofiyyah di saat perang Khandaq. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.